la luz. Betapa setiap waktu kurindukan dirinya, betapa ku ingin dekat selalu. Betapa setiap waktu kurindukan dirinya, betapa ku ingin dekat selalu. Betapa setiap waktu ku rindukan dirinya, betapa ku ingin dekat selalu. Betapa setiap waktu tetap selalu.